الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد إخواني وأخواتي أعزني الله إياكم. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 28, paragraf yang terakhir. Wal fi'lu taqumuna. Wajatumu. Qala syari hafizahullah ta'ala. Wal fi'lu taqumuna mathalan marfu'un bithubutin nun لاتصاله بواو الجماعة وإذا دخلت عليه النون التوكيد نحو هل تقومن بواجبكم فهي غير مباشرة لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل مقدر وهو واو الجماعة لأن الأصل تقومنن فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال أي نون الرفع ونون التوكيد فصار تقومون فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة فحذفت الواو لاعتلالها والمعتل أولى بالحذف من الصحيح ولأن الضمة قبلها دليل عليها فصار تقومن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المقدرة ثبوت النون المقدرة نعم لتوالي الأمثال والواو المقدرة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. طيب sekarang beliau Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah ta'ala akan menjelaskan kepada kita keadaan nun taukid di dalam salah satu al-af'al al-khamsah, yakni ketika fi'il mudhari bersambung dengan wawu al-jama'ah. Kemarin kan sudah kita sebutkan fi'il mudhari itu mabni dalam dua keadaan yang pertama apa? Jika dia bersambung dengan nun an-niswah, mabni dengan apa? Dengan sukun. Kemudian yang kedua, jika bersambung dengan nun nun at-taukid, mabni dengan apa? Dengan al-fatah. Tapi syaratnya nun taukid di sini harus apa? Mubashir, harus secara langsung, tidak dipisahkan oleh aliful isnain atau ya'ul khitab atau wawul jama'ah. Kita sudah bahas kemarin di mana fi'il mudhari itu dipisahkan oleh aliful isnaini. Sekarang kita akan membahas ketika fi'il mudhari dipisahkan oleh wawu al jama'ati. Dan beliau mencontohkan di sini, dan fi'il takumuna mathalan, takumuna ini marfu dengan subutun nun, ya tidak? Kenapa? Karena dia termasuk al-amthila al-khamsah awil af'al al-khamsah. Fatakumuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutu an-nun li'annahu minal amthila al-khamsah litisalihi biwawil jama'ah wa idha dakhalat alaihi nunu at-tawkid nahwu hal takumunna biwajibikum fahiyya ghairu mubashiratin. Maka perhatikan fi'il takumuna, takumuna tanpa nun at-taukid. Sekarang ketika bersambung dengan nun at-taukid menjadi apa? Takumunna. Menjadi apa? taqumunna. Wawunya dibuang, nunnya juga dibuang. Jadi fi'il mudhari langsung bersambung dengan nun at-taukid, seolah-olah. Ya tidak? Ya tidak? Tapi ternyata di situ ada fasil, dan fasilnya ini muqaddar, kita takdirkan. Meskipun seakan-akan fi'il mudhari itu langsung bersambung dengan nun atau kid, dan kalau langsung bersambung berarti dia harus apa? Mabni 'alal fathhi litisalihi bin nuni at taukid. Tapi di sini tidak mabni karena ada fasil yang muqaddar. Ditakdirkan fasilnya adalah wawul jamaah. Dilalahnya, petunjuknya ialah adanya dhammah di huruf mim, taqumunna, sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah. Li'annahu fasala bainaha wa bainal fi'li fasilun muqaddar. Jadi taqumunna fi'il mudhari di sini tidak langsung bersambung dengan nun atau kid karena ada fasil. Yani sesuatu yang menghalangi fi'il mudhari dengan nun taukid yang ditakdirkan. Wahuwa wawul jama'ah. Dan fasil itu adalah wawul jama'ah. Li'annal asla takumunanna. Ya, perhatikan. Karena asalnya itu apa? Kalimatnya takumunanna. Aslinya kan tadi takumuna. Ya tidak? Ditambahi nun taukid menjadi takumunanna. Nah, orang Arab tidak bilang seperti ini, takumunanna. Fahudifat nunur raf'i litawalil amthal. Maka mereka itu sekarang meringkas bacaan takumunanna menjadi takumunna. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, fahudifat nunur raf'i litawalil amthal. Jadi salah satu nun itu harus dibuang, litawalil amthal, karena ada huruf yang berkesinambungan terus menerus. Ada tiga huruf, nun yang ada di fi'il mudhari dan dua nun yang ada di nun at-taukid. Jadi ada tiga nun yang berturut tuh turut. Harus dibuang salah satunya. Yang dibuang nun mana? Nun yang ada di fi'il mudhari. Sehingga menjadi takumunna. Ya. Takumunna. Karena nun yang ada di fi'il mudhari itu dibuang. Tapi sekarang ada iskal. Faltaqa sakinan wawul jama'ati wan nunul ula min nuni taukidil musyaddadah. Sekarang ada iskal lagi karena ada dua sukun yang bertemu. Sukun yang pertama itu apa? Sukun yang ada di wawul jama'ah. Dan sukun yang kedua itu mana? Sukun yang ada di salah satu nun at-taukid, yakni yang pertama. Maka ada dua sukun yang bertemu. Harus dibuang salah satu hurufnya, ya, supaya bisa mudah dibaca. Fahudifatil wawu li'tilaliha. Maka yang dibuang di sini apa? Huruf wawu, karena huruf wawu adalah huruf illah. Huruf wawu adalah huruf illah. Jadi huruf illah itu lebih layak untuk dibuang. Ya, oleh karena itu disebut huruf illah. Illah artinya penyakit. Illah artinya apa? Penyakit. Kalau ada penyakit berarti harus dibuang. Itu lebih layak untuk dibuang huruf illahnya. Wal mu'tallu aula bil hadfi min as-sahih. Naam. Dan huruf yang berpenyakit itu lebih layak untuk dibuang daripada huruf yang sahih. Wali anna dhammata qablaha dalilun alaiha. Kemudian Ketika kita membuang wawul jamaah, tidak perlu khawatir. Karena ketika kita membuang wawul jamaah, masih ada petunjuk yang mengindikasikan adanya wawul jamaah yang mahdufah. Yakni apa? Yakni harokat dhammah yang ada di huruf mim. Paham ya? Fasoro taqumunna. Maka sekarang menjadi apa? Taqumunna. Fahuwa fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nunil muqaddarati wal wawul muqaddaratu liltiqa'i sakinaini fi mahalli raf'i fa'ilin. Jadi kita mengi'rab taqumunna sekarang bagaimana? Taqumunna fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun al mahdhufah li tawalil amsal. Jadi thubutun nun al mahdhufah li tawali al amsal. Wa wawul jama' wal waw hiya wawul jama'ati, atau wal wawu al muqaddarah hiya wawul jama'ati tomirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il takdiruhu antum. Wan nun hiya nunu at-taukid at-thakila harfun mabniyun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Jadi taqumunna bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun al mahdhufah litawalil amsal. Jadi alamat rafa'nya dia itu thubutun nun, nunnya tetap tapi dibuang. Dibuang kenapa? Karena ada nun yang berturut-turut. Litawalil amsal. Liannahu minal amthilah al-khamsah. Wal waw al-muqaddara, dan wawu yang ditakdirkan. Ada ya, tadi wawu yang memfasil antara fi'il mudhari dengan nun at-taukid. Wal waw al-muqaddara hiya wawul jama'ah dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'il fa'il takdiruhu antum. Wan nun hiya nunu at-taukid at-thaqila harfun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Jadi itu i'rab dari taqumunna. Ternyata taqumunna di sini mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mu'rab jelas. Karena tadi kita katakan marfu, maka dia mu'rab meskipun bersambung dengan nun at-taukid, karena bersambungnya tidak secara langsung. Faham ya? Taib. Wa minhu qawluhu ta'ala la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraqu adhan kathira. Fal mudari'u la tublawunna wa mithluhu la tasma'unna marfu'un bin nuni al mahdhufah li anna nun at tawkidi lam tubashir al fi'la fayubna haythu inna waw al jama'ati fasalat bainal fi'li wa nuni at tawkid wa asluhu la tublawunna biwawaini ihdahuma lamul kalimah fataharrakat alwaw wanfataha ma qablaha faqulibat alifan thumma hudifatil alifu liltiqaiha sakinatan ma wawil jama'ati fasara latublawna thumma akkada bin nunith thaqilati fajtama'a thalatha nunat aw fajtama'a thalathu nunat الأولى للرفع والآخرتان للتوكيد فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من نون التوكيد المشددة Fahurikat wawul jama'ati bidhommi takhalluson min iltiqa'is sakinaini walam tuhdaf li'adami ma yadullu 'alaiha walam tuhdaf nunut taukid li'annahu utiya biha lighardin. Taib. Sekarang perhatikan. Ya. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan di dalam contoh yang beliau sebutkan diambilkan dari ayat Quran surat Ali Imran ayat yang 186 ya latubalawunna. Nah, ini hampir sama seperti takumunna, hanya saja latubalawunna di sini ya, latubalawunna di sini itu ada beberapa huruf yang dihadaf. Ada beberapa huruf yang dihadaf. Sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah ta'ala. Taib. Pertama, beliau mengatakan Syekh Abdul Fauzan, "Falmudhari'u la tublawunna wa mithluhu la tasma'unna marfu'un bin nuni al-mahdhufah." Jadi la tublawunna la tasma'unna itu marfu dengan apa? Ya, dengan nun yang mahduf. Litawali al-amsal. Lianna nuna taukidi lam tubashir al-fi'la fayubna. Karena di sini nun taukid itu langsung bersambung dengan fi'il mudhari atau ada pemisahnya? Ada pemisahnya atau bersambung langsung? Ada pemisahnya. Apa itu? Wawul jama'ah fasolat bainal fi'li wa nuni taukid. Jadi wawul jama'ah ini memisahkan antara fi'il dengan nun taukid. Wa asluhu latublawuna. Seperti ini. Ya, saya sudah bikin bagan. Ya. Yang pertama, latublawuna. Biwawa ini ikhdahuma lamul kalimah. Dengan dua wawu sekaligus. Perhatikan. Dengan berapa? Dua wawu sekaligus. Wawu yang pertama ini waw lamul kalimah. Baliya yabla. Ya. Karena dia ada apa? Ada ba, ada lam, juga ada ya atau waw di sini. Ya. Tergantung nanti. Kalau di sini berarti dia apa? Waw, huruf illahnya itu diganti menjadi waw. Latublawuna. Ini waw yang pertama adalah lamul kalimah. Masih satu kalimat dengan ba dan lam. Sedangkan waw yang kedua adalah wawul jamaah. Paham ya? Jadi aslinya apa? Latublawuna. Dengan dua waw sekaligus. Fataharrokat al-waw wan fataha ma qablaha faqulibat alifan. Maka latublawuna di sini wawunya itu kan diharokati, ya tidak? Ya tidak? Ada harokatnya, apa harokatnya di sini? Dhamma. Kemudian sebelumnya adalah fathah. Ya. Jadi latublawuna wawunya itu harokatnya dhamma, sebelumnya apa? Fathah. Maka wawunya ini diganti menjadi alif. Fakulibat alifan. Wawunya diganti menjadi alif. Jadi seperti ini yang kedua. Jadi latub la una. Latub la una. Ya, tidak berharokat. Karena alifnya sekarang apa? Sakinah. Alifnya apa? Sakinah. Taib. Fasarot. Ya. Summa hudifatil alif liltiqa'iha sakinatan ma'a wawil jama'ah. Jadi latub la una seperti ini. Sekarang alif yang merupakan waw dulunya kemudian diganti menjadi alif yang sukun ketemu dengan sukun di wawul jama'ah, ya tidak? Ya. Maka kalau sukun ketemu sukun, salah satunya harus dibuang. Yang dibuang yang mana? Alifnya yang dibuang. Sehingga menjadi latub launa. Menjadi apa? Latub launa. Ya. Fasor latub launa. thumma akkada bin nuni ats-tsaqilah, kemudian ditambahi nun at-taukid sekarang di sini ya, latub launa ditambahi nun taukid menjadi apa, latub launanna, menjadi latub launanna. Nah sekarang ada dua nun yang bertemu, atau ada tiga nun yang bertemu ya. Pertama nun yang ada di fi'il mudhari dan nun taukid, maka harus dibuang salah satunya. Yang dibuang nun yang mana? Nun yang ada di fi'il mudhari, sehingga menjadi latublaunna, latublaunna, ya tidak? Nah, jadi latublaunna. Maka kemudian wawul jamaah ini ya tidak boleh dibuang. Kenapa? Walaupun dia itu ya di sini adalah sukun, ketemu dengan sukun juga yang di nun, tapi tidak boleh dibuang dia. Karena apa? Disebutkan di sini fahurikat wawul jamaah bidhammi takhallusan min iltiqa'is sakinaini wa lam tuhdaf li'adami ma yadullu 'alaiha. Maka wawul jamaah yang sukun di sini itu sekarang diganti harokat sukunnya menjadi dhammah, karena ada dua sukun yang bertemu. Enggak mungkin kita baca latublauna, tidak mungkin. Harus imma dibuang atau imma diganti dhammah. Tapi kalau dibuang, maka tidak ada yang menunjukkan bahwa ini adalah apa? Fi'il mudhari yang termasuk al-amsilah al-khomsah yang bersambung dengan wawul jamaah, karena sebelumnya itu apa? Fathah. Jadi kalau kita baca latublanna, kira-kira orang faham tidak latublanna apa maksudnya? Tidak. Karena apa? Latublanna ya kalau dibuang maka tidak akan memberikan makna bahwa fi'il mudhari di sini itu bersambung dengan wawul jamaah, maka wawunya harus tetap ada. Tapi sekarang wawunya harokatnya diganti menjadi dhammah, tidak sukun lagi. Ya. Dan kalau nunnya yang dibuang sekarang, taruhlah nunnya dibuang, maka juga tidak bisa. Kenapa? Karena kita di sini memang ingin mentaukid fi'il mudhari, sehingga baik wawul jamaah ataupun nun itu tidak boleh dibuang. Solusinya apa? Solusinya mengganti harokat wawul jamaah yang tadinya sukun menjadi apa? Menjadi dhammah. Paham ya? Taib. Jadi itu latublawunna. Jadi latublawunna lam waqiatun fi jawabil qasam, tublawunna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun al-mahdufa litawali al-amsal wal waw hiya wawul jama'ati dhamirun barisun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il fi mahalli raf'i na'ibil fa'il, karena ini mabni lil majhul taqdiruhu an antum. والنون هي النون التوكيد الثقيلة حرف مبني لا محل له من الإعراب. Jadi latublawunna ini dengan sigoh mabni lil majhul ya, tapi di sini kondisinya marfu. Alamat rafa'nya apa tadi? Thubutun nun al mahdhufah litawali al amsal. Baik. Amma fi qawlihi ta'ala wa la tasma'unna fa inna wawal jama'ati hudifat liltiqa'i sakinaini wa dhammatu qablaha dalilun 'alayha wa mithluhu qawluhu ta'ala wa la yasuddunnaka an ayatillah fa huma mu'rabani la mabniyan li anna an-nuna wa in kanat mubashiratan lil fi'li fil lafzi lakinnaha munfasilatun anhu fit taqdir. Demikian pula seperti firman Allah wala tasma'unna, itu sama seperti latublawunna, di mana wala tasma'unna di sini mu mu'rob, ya, di sini kondisinya rafa. Kemudian wala yasuddunnaka an ayatillah juga mu'rob di sini, ya. Nah, di sini kondisinya adalah jazm dengan la an nahiyah. Taib. Wa qad tabayyana min hadhil amthilati anna alif al itsnaini la takunu illa dhahiratan amma wawul jama'ati faqad takunu dhahiratan idza ta'addara tahriku tahrikun au tahriku ma qablaha bid dhammi wa qad takunu muqaddaratan idza amkana hadfuha wa tahriku ma qablaha bid dhammi dalilan 'alaiha. Baik. Dari pemaparan yang sudah kita sebutkan sebelumnya, maka bisa kita ketahui sekarang bahwa kondisi fi'il mudhari yang bersambung dengan aliful isnaini itu hanya memiliki satu keadaan, yakni keadaan bahwa aliful isnaini itu akan selalu nampak, baik dia tidak bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun taukid. Jadi aliful isnaini itu selalu nampak, ya. Maka kalau nampak kita mudah, ya, menghukumi, oh berarti ini nun taukid itu ghairu mubashir, tidak bersambung langsung dengan fi'il mudhari, berarti fi'il mudhorinya mu'rab. Ya, langsung bisa kita hukumi. Tapi kalau seperti wawul jamaah, ini punya dua keadaan. Ya, dua keadaan. Keadaan yang pertama, faqad takunu dhahiratan, mungkin saja wawul jamaah ini itu dhahirah, ada nampak, seperti latu belawunna tadi kan, wawul jamaahnya dhahirah. Kenapa? Idza ta'addara tahrikun ma qablaha bidhammi, karena sebelumnya itu tidak mungkin untuk apa diharokati dengan dhammah. Maka wawul jamaahnya itu tetap apa? Tetap ada seperti latu belawunna. Nah, di sini berarti langsung bisa kita menghukumi bahwa fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan nun taukid karena ada fasil yang zahir, yakni wawul jamaah. Tapi seperti latasma'unna atau takumunna tadi, ya. Takumunna dan latasma'unna di sini fi'il mudhari seakan-akan bersambung dengan nun taukid, ya tidak? Tapi sejatinya dia tidak bersambung secara langsung, melainkan ada fasil. Tapi fasilnya ini muqaddarah. Karena apa? Karena mungkin bagi kita untuk membuang wawul jamaah tadi dan mengganti wawul jamaah tadi dengan dhammah yang ada di huruf terakhir di fi'il mudhari. Seperti takumunna, ya, di huruf mim itu kan harokatnya dhammah, ya tidak? Takumunna. Maka harokat dhammah ini sejatinya mewakili wawul jamaah yang dibuang. Sehingga perkataan takumunna di sini berarti fi'il mudhari tidak bersambung secara langsung dengan nun taukid, alias dipisah dengan wawul jamaah yang muqad darah. Paham insyaallah, ya? Taib. Wa amma ya'ul mukhatabati fa nahmu taqumina fa huwa marfu'un bi thubutin nun li annahu min al amthilatil khamsah idza dakhalat 'alayhi nunu tawkid nahwu hal taquminna bi wajibika fa hiya ghairu mubashirah لأنه فصل بينها وبين الفعل فاصل مقدر وهو ياء المخاطبة لأن الأصل تاقومينن فحذفت نون الرفع فالتقى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى المدغمة في نذيرتها فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين ولوجود كسرة قبلها تدل عليها فصار تقومن فهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدرة لتوالي الأمثال وياء المخاطبة المحذوفة للتقاء الساكنين فاعل. Hampir sama dengan ya yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Sekarang ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan ya al-mukhatabah seperti fi'il taqumina, maka taqumina ini sebelumnya fi'ilun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutu an-nun li'annahu minal amthila al-khamsah. Ketika dia bersambung dengan nun at-taukid, maka menjadi taquminna. Jadi apa? Taquminna. Ya? Dan kita tidak katakan nun taukid di sini bersambung secara langsung dengan fi'il mudhari karena ada fasil yang muqaddarah, yakni ya al-mukhatabah. Karena asalnya itu apa? Taquminanna. Asalnya apa? Taquminanna. Kemudian nun yang pertama, yakni nun yang merupakan alamat rafa yang ada di fi'il mudhari dibuang. Sehingga menjadi taquminna, ya tidak? Taquminna. Sekarang ada iskal. Iskalnya apa? Bertemunya dua sukun sekaligus. Ya tidak? Maka ya yang merupakan huruf illah itu dibuang. Ya yang merupakan huruf illah itu dibuang. Karena pertama dia huruf illah yang layak untuk dibuang, kemudian ada sesuatu yang sudah mewakili ya ini sebelumnya, apa? Harokat kas kasroh, maka menjadi taquminna. Maka taquminna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutun nun al mahdhufa litawali al amsal wal ya al muqaddarah ya ya'ul khitab dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu an anti anti taqumin anti taquminna. Taib. Wa minhu qawluhu ta'ana fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Ya, fal mudhari'u tarayinna asluhu tarayinanna. Fanukilat harakatul hamzah ila ra ba'da hadfis sukun. Jadi asal dari tarayinna ya fa imma tarayinna, tarayinna itu asalnya apa? Tarayinanna. Asalnya apa? Tarayinanna. Kemudian harokat yang ada di hamzah ya itu dipindahkan ke ro. Ya, dipindahkan ke apa? Ke ro. Ba'da hadfis sukun. Wahudifatil hamzah tahfifan fasoro taroyina. Taroyina aslinya itu tarayinanna. Kemudian harokat fathahnya dipindah kemana? Kero, dan hamzahnya dibuang menjadi taroyina. Thumma kulibatil ya'u al-ula alifan. Kemudian ya yang pertama itu di rubah menjadi alif litaharrukiha karena dia itu apa berharokat wanfitahu maqoblaha dan sebelumnya itu harokat fathah fasoro taroain taroain ya tidak bisa dibaca ya faltako sakinan karena ada dua sukun yang bertemu di situ yang pertama sukun yang ada di alif yang kedua sukun yang ada di ya al muho toba fahudifatil alifu fasoro taroina fasoro mada taroina fadakhalal jazim ya wa huwa in asyartiyah al mudghama fi ma azzaidah kemudian masuk adatul jazm adatul jazmnya itu apa adatul jazmnya apa yakni in asyartiyah yang masuk ke ma azzaidah di imma ya. Tapi sebagian ulama mengatakan imma itu semuanya. Ya, tapi sebagian ulama memisahkan yang menjazmkan yaitu in asyartiyah saja. Ma itu zaidah. Pokoknya taroina ini dijazm. Ya, dijazm. Sehingga nunnya itu hilang. Taroi. Thumma akada bin nuni thakilati faltaqo sakinan. Kemudian ketika kita gabungkan dengan nun at-taukid menjadi taroinna, ya tidak? Taroinna. Tadi kan taroinna yang terakhir nunnya dibuang. Karena apa? Karena dalam kondisi jazm. Dalam kondisi jazm, al-amsilah al-khomsah itu penandanya adalah hatfu an-nun. Maka ketika nunnya dibuang, diganti dengan nun at-taukid menjadi apa? Taroinna. Taroinna. Ya. Maka kita rubah harokat ya-nya yang tadinya sukun menjadi kasroh. Ya. Itla yajuzu hatfuha li'adami wujudi kasrotin qoblaha tadullu 'alaiha. Dan kita tidak boleh membuang ya al-mukhotobah di sini. Kenapa? Karena sebelumnya itu tidak ada yang mewakili, ya tidak? Yang menunjukkan kalau ada ya yang dibuang. Di situ cuma ada roh, rohnya juga fathah. Kalau kita buang menjadi taronna, artinya apa taronna? Tidak diketahui. Maka ya-nya sekarang masih tetap ada, cuma sekarang diganti harokatnya menjadi kas, kasro, fasoro, taroyinna. Fahuwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi hatfun nun wa ya'ul mukhatabati fa'ilun wa nunu litaukid. Wa minal mithalaini tabayyana anna ya'al mukhatabati qad takunu dhahiratan itta'addara tahriqun ma qablaha bil qasri aw tahriqu ma qablaha bil qasri wa qad takunu muqaddaratan idza amkana hatfuha wa tahriqu ma qablaha bil qasri. Jadi ya'al mukhatabah ini seperti wawul jamaah, persis memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, boleh jadi dia itu nampak sehingga kita bisa langsung menghukumi fi'il mudhari itu tidak bersambung secara langsung dengan nun at-taukid, sehingga kita tahu fi'il mudhari berarti mu'rab di sini. Tapi manakala fi'il mudhari di sini ya itu langsung seakan-akan bersambung dengan nun taukid, maka kita lihat kalau sebelum nun taukid itu harokatnya kasrah, berarti ini penanda bahwa ada ya yang dibuang. Berarti nun taukid di sini bersambung langsung atau tidak? Tidak, karena ada fasil yang muqaddarah. Yakni apa? Ya al-mukhatabah. Al-halatu tsaniyatu min ahwalil mudhari'i al-i'rab wa ilaiha asyara biqaulihi wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika fa yu'rabul mudhari'u fi mas'alataini. Kemudian kondisi yang ketiga, fi'il mudhari itu mu'rab. Ya. Karena ada tiga kondisi fi'il mudhari ya. Yang pertama, mabni dengan sukun ketika bersambung dengan nun an-niswah. Yang kedua, mabni dengan al-fathah ketika bersambung dengan nun at-taukid. Yang ketiga, mu'rab. Kapan? Yani ketika tidak bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Maka fi'il mudhari itu mu'rab. Al-ula alla tattasila bihi nunul inathi wala nunut taukid. Jadi tidak bersambung dengan nun al-inas atau nun at-taukid. Nahu al-akilu yasma'un nasihata. Fayasma'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafi'i adhammatu ad-dhahiratu. Wasayati tafsilul kalami fi irabil mudhari'i insya'Allah. Al-thaniyatu an tattasila bihi nunut taukidi guayru al mubashirah nahwu antum la tasma'unna nasihata wa taqaddama i'rabu dzalika wa bayanuhu. Jadi beliau Syekh Abdullah Fauzan ini merinci bahwa mu'rabnya fi'il mudhari itu yang pertama ketika tidak bersambung dengan nun taukid dan nun an-niswah, atau sekarang bersambung dengan nun taukid tapi tidak secara langsung, maka di dua keadaan ini fi'il mudhari itu mu'rab. Wallahu ta'ala alam bis-sawab. Visual.